Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa anna bi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhuluna al-jannah: mudminul khamri wa qati'ur rahim wa musaddiqun bisihr. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihih. Al-muallif rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Yang mana hadis ini dipermasalahkan masalah kesahihannya, karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama atau yang berkunyah Abu Hariz. Yang mana Abu Hariz ini mukhtalafun fih, diperselisihkan oleh mereka para ulama. Kebanyakan mereka mendhaifkannya. Namun ada sebagian yang mensikohkannya. Di antaranya adalah Al-Imam Ibn Hibban ini. Beliau meletakkan hadisnya di dalam kitab sahihnya. Sehingga tashihnya Ibn Hibban mensahihkan hadisnya ini menunjukkan bahwasanya rawi tersebut adalah thiqah indah. Al-muhim rawi ini diperselisihkan di antara mereka para ulama tentang thiqahnya dia. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam takribnya beliau mengatakan tentang rawi ini, soduqun yukhti. Soduq, jujur, berkenaan tentang adalahnya. Yukhti, sering salah, berkenaan tentang hafalannya. Berkenaan tentang dhabitnya. Sering salah di dalam hafalannya, walaupun dia adalah orang yang jujur. Dari sisi adalahnya, dari sisi agamanya, orangnya jujur. Akan tapi dari sisi hifadznya, kekuatan hafalannya, yukhti. Dia adalah seorang rawi yang yukhti, sering salah. Sehingga sebagian ulama mendhaifkan hadis ini dengan sebab Abu Hariz. Hanya saja dhaifnya bukan dhaif yang syadid. Bukan lemah sekali. Akan tapi hadis ini lemah yang bisa diperkuat apabila di sana ada jalan yang lain, ada hadis yang lain yang menguatkannya. Alhamdulillah. Hadis ini ada syahid dari hadis yang lain. Meskipun lafadznya tidak plek seperti apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Akan tapi mirip. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Wala mudminu khamrin. Wala mu'minun bisihrir. Diperkuat dengan hadis yang lain sehingga di sana Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan atau mensahihkan, akan tapi li ghairih, disebabkan di sana ada jalan yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, tiga orang, tiga jenis orang, la yadkhuluna al-jannah, tidak akan masuk surga. Yani yang dimaksud di sini adalah la yadkhuluna al-jannah dukhulan mutlaqa. Tidak akan masuk surga secara langsung. Akan tapi yasbiquhul adab, didahului dengan azab. Tidak masuk surga secara langsung, yakni didahului dengan azab. La yadkhulunal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah mudminul khamr. Al-mudmin maknanya adalah man adam. Au man yulazim syurbal khamr. Mudmin adalah orang yang selalu, senantiasa, terus syurbal khamr, minum khamr, yakni maksudnya adalah pecandu. Bahasa sebagian orang alkoholik, pecandu khamr. Orang yang senantiasa minum khamr. Nah, dikatakan al-khamr di sana adalah kullu muskir, setiap segala sesuatu yang muskir, segala sesuatu yang memabukkan, sama saja apakah jamidan kana au ma'i'a. Apakah bentuknya jamid? Jamid, beku, keras. Sebagaimana yang ada di zaman kita ini, segala bentuk narkoba. Au ma'i'a, ataukah yang dia berbentuk cair. Kalau seandainya itu muskir, menjadikan seseorang itu sakron, mabuk. Muskir itu adalah kulumma yughatti al-aql. Segala sesuatu yang bisa menutup akal. Segala perkara yang memabukkan, sama saja apakah bentuknya jamid ataukah yang bentuknya cair. Yang itu memabukkan dan bisa menutup akal. Dan itulah ahwal jami' al-muskir, segala sesuatu yang muskir akan menutup akal seseorang. Tertutup akalnya sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang berbahaya. Tertutup akalnya sehingga dia tidak bisa menimbang mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Tertutup akalnya sehingga tidak bisa membedakan mana yang itu baik bagi dirinya dan mana itu yang jelek. Tertutup akalnya bahkan sesuatu yang baik dia anggap sebagai jelek. Sesuatu yang jelek akan dianggap sebagai baik. Maka syariat ini mengharamkan, mengancam pelakunya dengan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, kalau seandainya dia mati, maka dia seperti ka'abidil wasan, seperti penyembah berhala. Nah, seandainya dia dalam keadaan menganggap halal khamr yang Allah haramkan. Sehingga syarat di sana dalam rangka untuk melindungi akal manusia. Terjaga yang namanya akal manusia. Syarat mengharamkan, melarang, memberikan ancaman. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dengan diterapkannya had. Bagi orang yang melakukannya 80 kali cambukan. Yang dilakukan oleh waliul amr pemerintah yang ada, wajib hukumnya. Nah, apabila mendapati dengan pengakuan dari dirinya atau saksi yang menyaksikan bahasanya dia syaribul khamr, seorang peminum khamr, nah, wajib bagi pemerintah menerapkan hukum had. Nah, dicambuk 80 kali. Itu semuanya untuk menjaga akal. Karena ketika akal tertutup akan muncul di sana berbagai macam mafasid, kerusakan, kejelekan. Dengan sebab al-khamr ini berbagai macam kejelekan muncul. Sehingga dari sini hendaknya kita menjauhkan diri-diri kita dari perkara tersebut. Dan menjauhkan anak-anak kita yang kita sayangi, yang kita cintai. Dari perkara yang namanya al-khamr. Sering kita sebutkan al-khamr. Orang sampai kemudian mendapatkan sematan sebuah sifat. Dikatakan mutmin al-khamr, pecandu khamr, itu bukan langsung. Syaitan datang kepadanya, kemudian memerintahkannya, menggodanya, mengajaknya. Kamu jadilah peminum kamu, jadilah pecandu khamr. Lah. Syaitan lahu khutuwat. Dia memiliki khutuwat, langkah-langkah yang akan menjerumuskan anak-anak kita ke dalam kebinasaan dengan sebab khamr. Nah, pengaruh dampak negatif yang luar biasa. Kalau seandainya akal-akal mereka tertutup, bagaimana kondisinya dan keadaannya? Bagaimana akan bisa berjalan yang namanya terbiah? Sesuatu yang itu adalah engkau anggap sebagai nasihat, dia menganggapnya bukan nasihat. Sesuatu yang engkau sebagai orang tua menganggapnya sesuatu yang baik, dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang baik. Yughadil aql. Akalnya tertutup dengan sebab al-khamr yang dia konsumsi. Nasihat dari orang tuanya yang penuh dengan cinta, penuh dengan kehangatan, dia anggap sebagai suatu bentuk penyalahan. Tapi ini sukanya cuma menyalahkan aku terus. Aku kalau di rumah ini semua serba salah. Nah, gak ada yang benar datang ini. Kesalahan. Rasa cinta yang kau wujudkan dengan bentuk nasihat, dia anggap sebagai suatu kebencian, enggak suka sama aku. Terbalik akal-akal mereka, sehingga bagaimana akan berjalan tarbiyah? Sehingga bagaimana akan masuk nasihat orang tua itu ke dalam hati anaknya? Nah, dengan sebab sudah terpengaruh dengan yang namanya al-khamr. Enggak langsung. Syaitan lahu khutuwat, ada langkah-langkahnya menggiring. Sering kita sebutkan yang seperti ini. Nah, awalnya adalah berteman suhbatul asyrar, berteman dengan teman yang jelek. Berkawan dengan teman-teman yang jelek. Termasuk teman yang jelek adalah mereka orang-orang yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, berkawan dengan mereka, berteman dengan mereka. Engkau biarkan. Atau kalau seandainya engkau memiliki perhatian, akan tapi di sana ada taksir. Tidak maksimal taksir. Ada perhatian. Tapi kurang. Sehingga dinamakan taksir. Nah, mengurangi yang harusnya maksimal. Mengawasi anaknya. Menjaga anaknya. Buah hatinya. Nah, taksir sehingga dia berteman dengan teman yang jelek, teman yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ya, namanya jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dia enggak tahu mana yang haram, mana yang halal. Anakmu mulai sudah tidak memiliki rasa malu melanggar. Disebabkan berteman dengan mereka, enggak malu untuk melanggar perkara-perkara yang haram. Kalau berkawan dengan teman-temannya yang sama-sama belajar, malu dia. Nah, mau berbuat jelek malu. Nah, kenapa mau berbuat jelek sudah temannya yang lain sudah? Nah, oh, ngapa itu? Memberikan teguran, nasihat. Ini berteman dengan teman-temannya kayak gitu, gimana mau malu dia? Nah. Akhirnya yang tadinya adalah orang yang mungkin bagus. Nah, mulai berani syurbud dukhan, merokok. Nah, ujungnya larinya ke sana. Nah, Syurbud dukhan. Awalnya merokok. Lama-lama semakin tinggi. Nah, rokok kurang puas. Nah, ini ada. Nah, khamr dengan berbagai macam jenisnya dan rasa. Nah, caranya pun bermacam-macam. Bagaimana cara membujuknya? Bahkan terkadang dengan cara-cara yang haram. Berbagai macam cara dihalalkan. Supaya bagaimana orang yang baik. Anak yang baik itu bisa berubah menjadi jelek. Apakah dengan menipunya? Apakah dengan... Nah, kasih permen nih, permen. Nah, permen. Nih permen, bagi-bagi permen. Makan, cetuk. Kecut. Rasanya kecut, bukan pahit, kecut. Ternyata habis satu permen kok loh. Goyang-goyang sendiri nih. Nah. Awalnya gitu, besoknya sadar, wah kemarin apa ya enak itu. Kemarin apa sih itu? Enak ya. Oh itu ini, nih tak kasih lagi. Pertemuan pertama gratis, pertemuan kedua gratis, ketiga gratis, keempat. Kamu ini minta terus. Sekali-kali kamu yang beli lah. Ini ada harganya, ini beli. Nah, gak punya uang. Nah, akhirnya apa? Hah? Dompet orang tuanya mungkin yang akan dibobol. Nah, yang biasanya naruh uang aman-aman aja di atas lemari. Di ini lama. Nah, ini lama kok, loh, hilang-hilang. Nah, ya kalau orang tuanya, lama-lama tetangganya, lama-lama yang lainnya. Nah, mencuri sudah menjadi hal yang biasa untuk mendapatkan itu tadi. Nah, kalau seandainya enggak terkena yang seperti ini, dengan sebab dia berbaur dengan orang-orang yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Nah, aku enggak akan ngerokok. Aku enggak akan minum khamr. Percayalah bi, aku tak jaga benar ini. Oh, bahkan kalau ada yang teman itu yang di luar sana ngerokok, tak larang. Kamu ngerokok. Kalian ini merokok, tak tanbih mereka. Nah, abi ini, oh ya, berarti apik weh. Ya wis nek ngono, apik weh. Nah, terus kali. Ya Allah, ya mungkin gak ngerokok, mungkin gak minum khamr. Akan tapi ancaman yang lainnya, bahaya yang lainnya. Sedang. Apa namanya. Mengawasinya. Nah, bahaya yang lain. Al-ishku. Lebih parah juga. Gak kalah parahnya. Al-ishk. Nah, jatuh cinta dengan... cinta buta dengan perempuan yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah dalam pandangan yang pertama. Nah, akhirnya kayak ngopo, ya sudah mau dinasehati, mau dikasih nasihat, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, nah, dijelaskan maslahat mencari pasangan istri yang salehah, demikian. Gak mau, pokoknya harus sama dia. Ya kalau gak selamat dari ini, masuk ke sini. Kalau gak selamat dari jerat yang ini, masuk ke jerat yang lainnya. Karena teman yang jelek. Nah, Alisa subhanallah gak. Nah, ya kalau hubungannya lancar begitu, ternyata ditolak. Ternyata ditolak. Bertepuk sebelah tangan. Nah, yang tadinya gak mau rokok. Yang tadinya gak mau minum khamr. Bahkan nanbeh temennya. Kalian ini ngerokok. Begitu udah. Bertepuk sebelah tangan. Nanti rokok. Nah, rokok khamr mulai masuk. Hancur sudah. Kehangatan di rumah yang sebelumnya dirasakan hangat di rumah. canda, tawa dengan orang tua, dengan ayahnya, dengan abinya. Dia merasakan kebahagiaan. Orang tuanya juga sebaliknya merasakan hangat, merasakan bahagia dengan anaknya. Sudah ketika masuk yang namanya khomer, yughati al-aql, tertutup akalnya sudah. Rumah yang di situ berisi centang penang. Tidaklah bertemu dengan anaknya kecuali pasti. Apa yang terjadi? Bukan canda dan tawa lagi sudah. Nah, bahkan perkelahian antara ayah dan anak tidak terelakkan, itu yang terjadi di sana. Hadis wal haraj. Nah, keburukan yang dampak negatif dari khamr sampai menjadikan hubungan anak dan orang tua parah, rusak. Lalu bagaimana yang seperti ini tarbiyah akan masuk? Bagaimana orang tua akan memberikan nasihat? Orang tua akan memberikan teguran? Akan bisa menyentuhnya rasa sayangnya. Nganggapnya setiap masuk ke rumah disalahkan. Nganggapnya setiap masuk ke rumah ini abi ini benci sama aku. Masuk disalahkan. Aduh, aku tenang kalau sama teman-temanku yang itu. Senang aku daripada di rumah ini. Ya sudah. Dengan sebab al-khamr. Sehingga tidak salah. Kemudian dikatakan umul khaba'ith. Induk dari segala bentuk kejelekan. Jauhkan. Dan syaitan lahu khutuwat. Memiliki langkah-langkah dijaga benar anak kita ini. Nah. Dijaga benar pergaulan mereka ini. Nah. Pergaulan yang jelek dengan suhbatul asrar akan menimbulkan berbagai macam bahaya yang itu akan mallahu bihi alim, yang Allah, hanya Allah yang tahu sebesar apa dan sebanyak apa kerusakan yang ditimbulkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.